بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، التفقه في الدين، mengkaji, memahami agama dengan talabul ilmi syar'i, mencari ilmu, talabul ilmi yang syar'i, ini merupakan amal yang paling agung, yang paling mulia, yang dikerjakan seorang muslim dalam kehidupannya. Dengan itu, dia akan meraih semua kebaikan. Dengan itu pula, dia akan menapaki jalan menuju Al-Jannah. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Tafaqquh fiddin, sebab meraih semua kebaikan. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju Al-Jannah. Segala upaya untuk mendapatkan ilmu dengan cara menghadiri majelisul ilm, mencatat faedah ilmu, membaca ilmu, menghafal ilmu, murojaah ilmu, atau datang langsung ke tempat-tempat ilmu, rihlah ilmiah, semua upaya untuk meraih ilmu, itu namanya suluk, salaka tariqah, pahalanya adalah diberi kemudahan menuju kepada Al-Jannah. talabul ilmi itu merupakan jalan pintas meraih al-jannah. Ikhwan fillah jazakumullah, tentu sebagai seorang muslim kita akan berjuang sekuat tenaga untuk menggapai ilmu yang diharapkan, mendapatkan ilmu yang diinginkan, lalu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Terkait dengan talabul ilmi, ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan oleh seorang talibul ilmi, santri secara khusus, atau kita semua yang talabul ilmi, ialah kesuksesan, keberhasilan dalam talabul ilmi. Kita meraih sukses, berhasil dalam talabul ilmi. Ini yang utama. Sebab ketika dia berhasil, najih, dia akan beruntung, faiz, dan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan untuk para pencari ilmu, dari keutamaan dunia, keutamaan agama, keutamaan nanti di malam kiamat. Yang penting menjadi fokus kita adalah an-najah fi talab, sukses di dalam talabul ilmi. Ikhwan fillah jazakumullah, yang tidak kalah penting di sini adalah mafhumun najah. Apa yang dimaksud dengan sukses dalam talabul ilmi? Ikhwan fillah jazakumullah, ketahuilah bahwasanya kesuksesan itu tidak dinilai dari sisi al-mansub wal jah, posisi, kedudukan, jabatan. Ya, jangan mengira sukses itu ketika Anda mendapatkan posisi dalam tarbiyah, posisi dalam dakwah. Lah. Jangan pula dinilai dengan syuhrah, ketenaran, kemasyhuran, popularitas. Jangan pula dinilai dengan materi. Dikatakan sukses ketika dia mapan kehidupannya, ketika dia berhasil secara ekonominya, harta bendanya. Lah, itu semuanya adalah aghrad duniawiyah, misi-misi duniawi, tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, semuanya fana, semuanya rendah. Lah, bukan itu tolak ukur sebuah najah fi talab. Tolong camkan baik-baik. Ya, jangan sampai ada yang punya pemahaman seperti ini. Dikarenakan kita talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah, talabul ilmi dilarang untuk memiliki niatan duniawi. Dilarang. Tidak boleh untuk kemasyhuran, ketenaran, popularitas. Tidak boleh untuk kedudukan, jabatan duniawi, kemuliaan duniawi. Tidak boleh untuk hartawi, harta benda. Tidak boleh. Sehingga tolak ukurnya bukan itu. Ikhwanifidina azakumullah, tolak ukur orang dikatakan sukses dalam talabul ilmi adalah yang pertama, raf'ul jahli an-nafsi, terangkatnya kebodohan dari dirinya. Dia tidak lagi dikatakan jahil, tapi dia memiliki ilmu, ala ilmin ala basiratin fi umurihi, Dia di atas ilmu, di atas basirah, terbimbing dalam semua urusan dia. Dalam akidahnya terbimbing dengan ilmu. Terkait dengan keimanannya terbimbing dengan ilmu. Akidahnya benar, imannya benar, kuat dan kokoh. Manhajiyahnya dengan ilmu, manhaj yang benar. Ubudiyah dia dengan dasar ilmu. Ibadah dengan benar. Muamalahnya, interaksinya, akhlaknya, adabnya dengan ilmu, dengan benar. Wahagata. Terangkatnya kejahilan dari dirinya. Dia ala ilmin, ala basiratin. Di atas secara ilmu dan basirah, petunjuk yang benar dalam semua aktivitas dia. Ketika dia memakan, tahu apa yang dimakan. Halal, jangan yang haram. Ketika makan, tahu adab-adab makannya. Apa etikanya, apa adab-adabnya. Sehingga dia makan, dia minum ala ilm. Berpakaian ala ilm. Dia harus tahu mana pakaian yang bisa dia kenakan, mana yang tidak boleh. Ala ilm. Wahagata. Dia berbisnis, menjadi ma'isyah dengan jual beli misalkan. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang diizinkan, mana yang tidak. Ala ilm ala huda. Dia menikah, berumah tangga. Ala ilm. Bagaimana rumah tangga yang baik, yang benar. Bagaimana menunaikan hak istri, hak suami. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala ilm. Wahakadha fi jami'i umurihi. Dalam semua urusan dia, aktivitas dia. Dia ala ilmin fi hadha. Di atas dasar ilmu, bimbingan, petunjuk dalam semua tadi. Dan itu bertingkat-tingkat. Yang paling minimal adalah dia mengetahuinya jumlah dan fil jumlah. Secara umum dia tahu. Demikian, demikian, demikian. Lebih afdalnya dia mengerti mufassala, terperinci, lengkap dengan dalilnya, dengan argumentasinya, dengan detail permasalahan ilmiahnya. Hada afdal. Tapi mengilmui secara global, hada wajib. Itu yang pertama. Tolak ukur yang kedua adalah barakallahu fikum. Di samping raful jahl an nafsih, ialah ayyakuna ilmuhu nafi'a. Ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Ini aham syai. Hal yang terpenting terkait dengan talabul ilminya, tafaqquh fiddinya. Ilmunya bermanfaat. Barakallahu fikum. Ilmunya manfaat adalah barakallahu fikum adalah ilmu yang membekas pada dirinya. Zaharat atharu ilmihi fi nafsihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi ila akhirih. Ya, bekas-bekas ilmu, nuansa ilmu itu nampak pada dirinya, pada semua ucapannya, semua perbuatannya, semua amalnya, semua i'tiqadnya. Nampak asar-asar ilmu padanya. Yatakallam bi'ilm. Bicara dengan ilmu. Ya'mal bi'ilm. Beramal dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Kelihatan bekas-bekas ilmu pada dirinya. Barakallahu fikum. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai dia telah belajar mengkaji ilmu agama, tetapi tidak nampak pada ucapannya, tidak nampak pada perbuatannya. Tutur katanya, tutur kata orang yang tidak punya ilmu. tanda ghairu nafi. Tingkah laku dia, tindak tanduk dia, perbuatan dia, amal-amalnya dia tidak mencerminkan orang yang memiliki ilmu atau yang pernah belajar ilmu. Ada ghairu nafi. Sehingga ciri-ciri pertama adalah zaharat atharu ilmihi fi aqwalihi wa amalihi wa iqadatihi wa hakadha. Nampak bekas ilmu itu nampak pada ucapan, perbuatan, tindakan, i'tiqad dan semua yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Dan di antara ilmu yang bermanfaat adalah barakallahu fikum at-tawadhu. Dia tawadhu, rendah hati, la yatakabbar, enggak pernah sombong, la yatarafa', enggak merasa tinggi hati, la yata'ajjab, enggak ada ujub. Dia orang yang tawadhu, yang rendah hati di hadapan semua orang. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin dalam ilmunya, semakin tawadhu. Semakin tinggi, luas ilmunya, semakin tawadhu. Bentuk ketawadhuannya adalah barakallahu fikum karahatul madh wa tazkiyah. Tidak suka disanjung, tidak suka dipuji. Senangnya adalah khumul, menyembunyikan keadaan dirinya, enggak menampakkan kepandaian dirinya, namanya khumul. Hakadha. Tanda ini orang ilmu nafi'. Ini aham syai. Tolak ukur sebuah kesuksesan dalam talabul ilmi adalah ini. Dan puncaknya adalah meraih husnul khatimah wal jannah. Itu yang diharapkan. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dia bisa meraih husnul khatimah di akhir hayatnya dan mendapatkan al-jannah di malam kiamah. Itu sudah puncak keberhasilan, puncak kesuksesan. Dikarenakan itulah yang kita cari. Itu yang kita dambakan, yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Sebagai seorang yang muwaffaq, diberi taufik, dikasih hidayah, dalam kehidupannya terbimbing dengan ilmu, dan di akhir hayatnya meraih husnul khatimah, di yaumul qiyamah nanti meraih al-jannah. Ini dikatakan orang yang minal faizin, orang yang beruntung, sukses, meraih al-fawzul azim, kemenangan yang sangat besar, najih, di orang yang sukses, fi ilmihi wa amalihi, ilmu dan amalnya, wahakadha. Dan tingkatan-tingkatan orang terkait dengan maklumat, poin-poin tadi bertingkat-tingkat. Kadar wajibnya adalah dia dengan dasar ilmu jumlatan secara global. Ya, dalam semua hal yang dibahas tadi, dia tahu ilmunya secara global. Yang ini, yang ini, yang ini, halal haramnya, hak batilnya, ketentuannya, kaifiahnya. Hadza qadrul wajib. Wajib bagi dia memiliki poin-poin tadi, dan ketika dia menampakkan dan membuktikan dalam kesehariannya, ini wajib dan mendapatkan semua fadhil yang ada. Kadar yang berikutnya lagi, kadar sunnah afdhaliyah, ketika dia mempelajari dengan detail, dengan mufassal, dengan terperinci, semua detail, poin-poin, adillah, al-ilal, argumentasi, rincian permasalahan dan pembahasan, dalam semua poin-poin dibahas di atas, barakallahu fikum. Ini lebih afdal. Artinya kadar keilmuan bertingkat-tingkat. Dia seorang talibul ilm, dia seorang ikhwah yang ngaji, yang taklim, mengerti ilmu, paham ilmu, meskipun tidak terperinci, ini wajib. Ini yang minimal. Ketika dia mendalami lebih lanjut, saya tingkatkan seorang talib, seorang da'i, seorang alim, seorang syekh, mengerti tafasil, rincian-rincian yang ada, bahkan sampai pada tingkat yang lebih daripada itu, dia mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu, hadza afdal. Aham syekh, qadil wajib. Qadil yang wajib, barakallahu fikum. Naam. Artinya, untuk meraih suksesnya tafaqquh fid din dengan poin di atas, tidak harus menjadi sosok alim besar pada masanya. Aham syai, dia seorangnya muslim, dia semuanya dengan dasar ilmu, dia orang yang saleh, yang bertakwa, yang amil bi ilmi, istiqamah di atas sunnah, dan dia wafat dengan baik dan meraih jannah. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah, jazakumullah. Untuk menggapai keberhasilan dengan makna di atas, ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan dari kita semua dalam talabul ilmi. Baik para talabul ilmi, para santri, atau para ikhwah, atau semua kaum muslimin ketika tafaqquh fiddin. Ketika taklim, ngaji, belajar agama, mondok, dan segala macamnya. Ada umur. Banyak perkara yang wajib ada pada dirinya. Upaya-upaya, kiat-kiat untuk menggapai najah fi talab, fauz fi talab. Yang pertama adalah, ini merupakan ra'suha wa lubuha wa asasuha, ialah ikhlasun niyati fi talab. Mengikhlaskan niatnya ketika talabul ilmi. Mengikhlaskan niatnya ketika tafaqquh fiddin. Ketika taklim, ketika ngaji, datang ke halaqah ilmu untuk taklim, untuk ngaji, ketika dia belajar secara intensif di pondok pesantren, nyantri, mondok, fokus untuk belajar, harus ada ikhlasun niyati fi talab. Mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Ini asasnya, ini pondasinya, ini pokoknya, ini ruhnya. Dengan ini semua akan barokah, semua akan bermanfaat, semua akan diraih insyaallah ta'ala. Tanpa ini, ilmunya enggak bakal manfaat. Tanpa keikhlasan akan membinasakan dia, akan menghancurkan dia. Menjadi bumerang atas dirinya. Ikhlasun niat fi talab. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah, yang namanya talabul ilm itu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk a'zamul ibadat, ibadah yang paling utama, yang paling besar. Barakallahu fikum. Yang namanya ibadah wajib di atas sunnah dan wajib untuk ikhlasun niyah padanya. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan masing-masing orang mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyah. Barakallahu fikum. Apa makna keikhlasan dalam talabul ilmi? Disebutkan oleh Ibnu Juma'ah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata Ibnu Juma'ah rahimahullah, husnun niyyati fi talabil ilmi ay yaqsuda bihi wajhallahi ta'ala wal 'amala bihi wa ihya' syari'ati wa tanwir qalbihi wa tahliyat batinihi wal qurba min Allah ta'ala yawm al qiyamati wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Niatan yang baik dalam talabul ilmi, niat yang bagus dalam talabul ilmi ialah, yang pertama, dia meniatkan, mengharapkan wajah Allah dengan taklim ini, dengan mondok ini, dengan belajar ini. Yang kedua, dia niatkan untuk mengamalkan ilmu tadi. Untuk mengamalkannya. Yang ketiga, dia niatkan untuk menghidupkan syariat. Menghidupkan agama ini. Untuk menerangi hatinya. Untuk menghiasi batinnya. Dia niatkan untuk bisa taqarrub kepada Allah. Dekat dengan Allah di hari kiamah nanti. dan mendapatkan apa yang Allah persiapkan untuk ahlul ilmi dari ridhonya dan fadilah-fadilahnya, mengharapkan pahala ilmu tadi, sehingga tendensinya ukhrawi, semuanya niatan-niatan akhirat. Beliau mengatakan wala yaqsudu bihil aghradu dunyawiyata, dia tidak meniatkan dengan ilmu ini tujuan-tujuan duniawi, tendensi duniawi, tidak. Dia tidak enggak memiliki niat untuk mendapatkan riasa, kedudukan, posisi, jabatan, atau diniatkan untuk berbangga-bangga dengan orang lain dengan ilmu yang dia miliki, atau kepengen tampil di majelis supaya orang tahu siapa dia, memuliakan, menghargai dia. La. Tidak ada niatan-niatan yang seperti itu. Tidak ada niatan duniawi. Tidak ada niatan-niatan yang sifatnya materi. Itu namanya keikhlasan. Baik, maka wajib bagi kita semua yang taklim, yang ngaji dari para ikhwah, santri yang mondok, yang belajar, ustadz, dai yang menyampaikan ilmu, semuanya berkewajiban untuk membenahi niat, mengikhlaskan niat, memurnikan niat lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Kita belajar, kita mengajar, kita taklim, kita tafaqquh fiddin, mengajarkan ilmu, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Tulus, ikhlas. Yang kita inginkan wajah Allah, ridhonya Allah, al-jannah minallah, tabaraka wa ta'ala semata. Ini asasnya. Dengan ikhlas semua akan barokah, barakallahu fikum. Dengan ikhlas semuanya akan menjadi baik. Yang menekankan, mentakkid harus ikhlas adalah ancamannya. Ancaman orang-orang yang talabul ilmi, taklim, ngaji, mondok belajar untuk tujuan duniawi. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yubahiya bihi ulama au yasrifa wujuhan nasi ilaihi fa huwa fi nar." Ini ancamannya keras. Barang siapa yang mencari ilmu, ilmu din, yang ngaji, yang taklim, yang mondok, tujuan dia adalah untuk mendebat, berdebat dengan orang-orang bodoh, atau berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau tujuan dia supaya orang-orang berpaling menatap dia, orang-orang memuji dia, maka tempatnya di neraka dia. Fawa finnar. Na'udzubillah. Jangan lupa hadis yang panjang dalam Sahih Muslim tentang tiga orang yang tiga pihak Allah Jalla wa'ala pertama kali menyalakan neraka jahannam dengan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amal besar tapi ternyata tidak ikhlas, niatannya duniawi. Yang pertama adalah orang yang dikatakan alim qari', belajar ilmu, belajar Quran, ternyata tujuannya supaya dikatakan alim, dikatakan qari, tidak ikhlas. Dilemparkan dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Yang kedua yang dermawan, gemar bersedekah, gemar berinfak, ternyata tujuan dia dikatakan sebagai orang dermawan, jawad, dilemparkan dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Yang ketiga yang mujahid, berjihad di sabilillah, membela agama Allah, jihad ya ikhwan. Ternyata tujuan dia supaya dikatakan pemberani, dikatakan mujahid, enggak ikhlas, dilebarkan dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ini kunci utamanya, ikhlaskan niat. Pas mondok itu ikhlaskan niat. Datang taklim ngaji ikhlaskan niat. Menyampaikan ilmu ikhlaskan niat. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. yang kita harapkan wajah Allah, ridhanya Allah wal jannah. Muhakkada. Yang utama ikhwan, aham syai hadha, ikhlaskan niat. Yang kedua adalah ikhtiar syaikh, mencari dan memilih guru yang tepat. Diterangkan di awal yang namanya ilmu itu ibadah. Ngaji, taklim itu ibadah. Ibadah harus ikhlas. Dan yang kedua, harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Yang ini diterapkan dengan ikhtiar syekh wal mudaris. Harus selektif dalam mencari guru ngaji, guru taklim. Selektif dalam mencari guru tempat dia mondok. Barakallahu fikum. Dipilih syekhnya, dipilih gurunya. Kenapa demikian? Ini merupakan prinsip salaf dalam talaqqi ilmu. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, dan merupakan athar yang ma'ruf dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu ini. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Betul, betul harus selektif. Pilih enggak sembarangan. Syekhnya ini, alimnya ini, ustadznya ini, dai-nya ini. Ketentuan wajibnya adalah ayyakuna dha ilm. Syekhnya tadi harus punya ilmu. Dikenal orangnya berilmu. Lihat seleksi ini orang dulu belajarnya di mana. Sama siapa dia belajarnya. Siapa guru-gurunya. Bagaimana dia dahulu belajar. Dicari, dicek. Pastikan dia dhu ilm. Yang kedua ialah iyakuna salafian. Orangnya salafi. Benar akidahnya. Benar manhajnya. Lurus manhajnya. Ini harus. Iyakuna salafian. Yang ketiga adalah. Iyakuna dha khuluqin hasan. Dia sosok guru yang akhlaknya bagus. Etikanya baik. Dikarenakan dia tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan manhajiah dan akhlakiah. Manhajnya, akhlaknya sebagai percontohan bagi para murid-muridnya, bagi para mad'u audien dakwahnya. Berilmu, bermanhaj, dan berakhlak. Itu disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam beberapa keterangan yang perlu sampaikan terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Pilih ikhtiar syekh. Ini sangat menentukan berhasilnya seorang ngaji dan taklim. Syekhnya. Ketika gurunya benar, maka dia akan dikasih ilmu yang benar. Ditunjukkan mana ilmu yang hak, mana halal, mana haram. Mana hak, mana batil. Ilmu-ilmu yang sahih. Barakallahu fikum. Diajari ilmu. Ketika gurunya benar, dia akan diajari manhaj yang benar, dibimbing, diarahkan ke jalan yang lurus, menapaki siratal mustaqim, kitab sunnah dengan pemahaman masalahul ummah. Ketika gurunya bagus, dia akan menjadi sosok muslim yang beretika, santri yang beretika, karena guru-gurunya beretika. Target sukses tadi akan tercapai dengan guru yang baik tadi. Dia membimbing, dia mengarahkan, dia mengajari. Barakallahu fikum. Ini poin kedua paling penting terkait dengan masalah ini. Ikhlaskan niatmu, pilih gurumu. Yang ketiga adalah ikhtiarul ilm. Harus pilih ilmu yang dikaji, ilmu yang dipelajari. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, di karangan yang kita bahas tafaqquh fiddin, ilmu yang dipilih adalah al-ilmu syar'i, ilmu din, bukan ilmu dunia. Dahulukan mempelajari, mengkaji, ngaji ilmu din. Ini pondasinya. Baru kemudian mengkaji, mempelajari ulum duniawiyah yang mubah, ilmu dunia yang mubah untuk keberlangsungan kehidupan dia. Hadza wadhih. Tayyib, sehingga dia mendahulukan al-ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, ma'rifatullah, ilmu tentang Nabi kita Muhammad SAW, ma'rifatul Nabi SAW, dan ilmu tentang dinul Islam, agama Allah yang mulia ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, wa ma'rifatul dinul Islam, mengenal Allah, Rasulnya, agama Islam, dan diupayakan semua dengan adillah, dengan dalil-dalilnya, barakallahu fikum, imma global, imma terperinci. Nah, itulah yang namanya al-ilm, ilmu syar'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam bait syair, dalam diwan, beliau mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun ila al-haditha wa ila al-fiqha fi dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wisfu syayatini. Belum mengatakan yang namanya semua ilmu selain Quran menyibukkan, enggak ada gunanya. Kecuali ilmu hadis atau ilmu fiqih dan perkara agama. Yang namanya ilmu yang di dalamnya ada hadatsananya, pakai sanad, pakai dalil. Selain itu dikatakan waswas syaitan. Ilmu Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Quran, hadis, fiqih dengan pemahaman salaf dan dengan dasar dalil. Qala Allah, qala Rasul, barakallahu fikum. Ikhtiarul ilm. Waktu sebentar, umur pendek, kesempatan terbatas. Dahulukan al-aham fal-aham, ilmu yang paling penting dan yang penting setelah itu. Yang paling penting ilmu diniyah, ilmu syar'iyah. Barakallahu fikum. Yang dengan itu kita mengerti bagaimana akidah kita, bagaimana prinsip keimanan kita, bagaimana ketauhidan, bagaimana ibadah, bagaimana akhlak dan adab dalam semua keseharian kita. Barakallahu fikum. Setelah itu, kalau diperlukan, belajar terkait dengan ulum duniawiyah, ilmu duniawi yang mubah dengan cara yang mubah untuk kelanjutan terkait dengan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Dan secara prakteknya, yang kedua ini sambil jalan. Orang enggak disuruh juga bakal bergerak dengan sendirinya. Cuman ingat, dahulukan ilmu syar'i supaya sebagai pondasimu, sebagai tolak ukurmu, sebagai pegangan kamu ketika belajar ilmu dunia atau masuk dalam urusan duniawiyah, terbimbing dengan ilmu, enggak sampai melenceng, enggak sampai terpelanting, enggak sampai menyimpang. Wallahul musta'an. Disebut dengan ikhtiarul ilmi. Yang keempat adalah barakallahu fikum, al-hirs wal ijtihad. Harus ada kesungguh-sungguhan, ada kemauan, semangat ngaji, semangat taklim, semangat belajar intensif, semangat mondok. Saya bawakan banyak ini dikarenakan macam-macam. Tidak harus mondok. Ngaji, taklim. Itu untuk yang enggak mondok. Yang intensif ya. Mondok adalah afdal. Dalam talabul ilminya, dalam taklim ngajinya, harus ada kesungguh-sungguhan, ada kemauan. Ini muhim jiddan. Tidak bisa dengan bermalas-malasan atau dengan cara yang santai. Tidak bisa, harus dengan al-jul istihad, barakallahu fikum. Dengan kesungguh-sungguhan dan dengan kemauan kuat, barakallahu fikum. Inilah yang dicontohkan oleh para salaf. Dicontohkan oleh para salaf. Mereka semangat dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu dari kiamat nanti? Soal tentang ilmu diajukan oleh Abu Hurairah. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwala mika. Aku sudah menduga, kata beliau, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepada aku tentang ini orang yang lebih awal daripada kamu. Lima ra'aitu min hirsika al hadis. Karena saya melihat engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hadis. Disanjung oleh beliau. Apanya? Semangatnya sahabat Abu Hurairah. Sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Sehingga dia berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu tadi. Dan sebagai orang pertama yang meraihnya atau menanyakannya. Beliau ternyata orang pertama yang menanyakan bab itu. Dan sudah diduga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumul qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati yang paling dalam. Mengucapkan kalimat tauhid dan keikhlasan. Yang kita inginkan adalah semangatnya Abu Hurairah. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat bab al-hirs al-hadith. Bab semangat berilmu, semangat meraih hadith. Hirs. Kata Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ketika menerangkan faedah hadith di atas, beliau mengatakan, fil hadithi fadlu Abi Hurairata wa fadl hirs ala tahsir al-ilm. Pada hadis di atas ada keutamaan Abu Hurairah dan keutamaan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Disanjung, dipuji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi harus tergep, semangat ngaji, semangat taklim, semangat untuk mendapatkan ilmu. Entah dengan datang ke tempat ilmu, di halaqah ilmu, entah membaca ilmu, nulis ilmu, bertanya tentang masalah ilmu. Semua yang terkait dengan masalah ilmu. Semangat ngaji, semangat taklim. Semangat talabul ilmi, semangat nyantri bagi para santri. Ini kuncinya. Al-hirs wal-ijtihad. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya adalah yang keberapa? Yang kelima adalah al-istimrar wal-muwadhabah. Berkesinambungan terus menerus sampai kapan sampai mati. Harus berkesinambungan ngaji itu, jangan cuman sekali tok, taklim jangan sekali tok terus motong. Ngaji rutin berkala, ada taklim datang, ada kajian datang, ada pengajian taklim, ada halaqah datang, terus berkesinambungan. Hakada. Sampai kapan? Sampai mati. Ngaji itu sampai mati. Taklim sampai mati. Ya, berkutat dengan ilmu. Entah dengan membaca, mendengarkan, menulis, memurojaah, bertanya, soal jawab. Meraih ilmu, mencari ilmu sampai mati. berkesinambungan. Barakallahu fikum. Apalagi yang fokus mondok, ya harus berkesinambungan. Dari mulai jenjang yang paling bawah sampai tuntas yang paling akhir. Jangan stop, jangan berhenti, lanjut lagi. Rihlah ilminya, berjumpa dengan para ulama, para masyayikh, lebih luas lagi. Selesai, jangan berhenti. Ya muroja'ah, yang mengajarkan ilmu, membaca ilmu, menyampaikan ilmu. Al-muhim, yang namanya mencari ilmu, berkutat dengan ilmu, sampai mati. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Namanya al-muwadabah. Dan al-istimrar, barakallahu fikum. Dikatakan, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan gendongan ibu, sampai masuk liang lahat. Ya, apa kata mereka? Minal mahbarah ilal makbarah. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Abdul bin Mubarak terkait dengan masalah ini. Jawabannya adalah sampai mati. Sampai mati. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dengan isnadnya sampai pada Imam Malik rahimahullah di bukunya Jami' Bayar Ilmu Fadlih, kata Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, la yanbaghi li ahadin yakunu indahu al-ilm ayyatruka ta'allum. Tidak sepantasnya, tidak seyogianya seseorang yang sudah punya ilmu tidak taklim lagi, tidak belajar lagi. Tidak boleh. Yang tidak punya ilmu, ngaji, taklim, dia punya ilmu. Yang sudah punya ilmu, ngaji lagi, taklim lagi. Tidak boleh tidak taklim. Tidak boleh tidak ngaji. Harus berkala, berkesinambungan, ngaji, taklim, sampai mati. Barakallahu fikum. Itu cara mendapatkan kesuksesan ikhwan fillah azakumullah. Kalau mutung, ya sudah. Namanya mutung, ya gak mikir ilmu, gak pernah ngaji, gak pernah taklim, gak pernah dengarkan ilmu. Ya, dia bakalnya nyari-nyari yang lain. Kalau gak dunia, ya bakal perkara yang batil. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Yang berikutnya adalah, yang berapa itu? Yang keenam. Yang keenam adalah, barakallahu fikum, al-luju' ila Allah, tawakkalu 'ala Allah, wa talabu taysir wa taufiq min Allah jalla wa ala. Harus bersandar kepada Allah jalla wa ala, bertawakal kepada Allah jalla wa ala, mohon kemudahan kepada Allah. Doa mohon kemudahan kepada Allah, diberi kemudahan untuk ngaji, taklim, belajar. Doa, ya, doa mohon kepada Allah supaya bisa memahami ilmu ini. Doa lagi untuk bisa mengamalkan ilmu ini. Doa lagi supaya beri taufik, beri hidayah. Istiqamah dengan ilmu ini. Doa. Semua dengan doa. Poin sebelumnya dari ikhtiar. Usaha, upaya kita sebagai seorang hamba Allah. Dan jangan pernah melupakan yang namanya doa. Setiap langkah kita mau ngaji, mau taklim, doa. Mohon kemudahan, mohon keberkahan, mohon taufik, mohon hidayah. Doa, mohon ilmu yang manfaat. Doa bisa mengamalkan ilmunya, isi kepada dengan ilmunya, dan meraih semua pahala dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini beberapa poin yang cukup penting. Barakallahu fikum terkait dengan cara-cara supaya sukses dalam thalabul ilmi. Ingat, tolak ukur suksesnya adalah kita terangkat al-jahl dari diri kita. Sehingga semua yang kita kerjakan ala ilmin wa ala huda. Dengan dasar ilmu. Yang kedua, ilmunya bermanfaat. Nampak bekas-bekas ilmu dalam semua lahir batin kita. Dan yang paling utama adalah bisa meraih husnul khatimah wal jannah. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala itu yang disampaikan dan selebihnya tauhid inallah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah jalla wa ala yang memberi petunjuk kepada hamba yang dikehendaki dan menyisakan hamba yang dikehendaki. Semoga Allah jalla wa ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah atau taufik, diberi kemudahan untuk berilmu dan beramal, diberi kemudahan untuk istiqamah di atas ilmu dan amal, diberi husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.